Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Walhamdulillah, kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Berkata Al-Matin Al-Musannif li Kitab At-Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Inilah salah satu bab penting di dalam Kitab At-Tauhid. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang kewajiban tauhid serta keutamaannya dan juga bahaya kesyirikan, maka siapa yang sudah memahami tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik, tentunya dia tidak boleh untuk tinggal diam saja, namun dia harus berusaha untuk menyelamatkan manusia jangan sampai terjerumus dari kesyirikan. Dia mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan syirik. Dan hakikat dakwah kepada tauhid adalah dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Inilah hakikat tauhid sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa la ilaha illallah terdiri dari dua rukun, yaitu penafikan dan penetapan. Menafikan semua sesembahan selain Allah, yaitu menyatakan salah dan meyakini kebatilan semua yang disembah selain Allah, dan menetapkan atau mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Inilah namanya tauhid. Tidak akan mungkin tauhid itu tegak di dalam diri seorang hamba tanpa dia mengamalkan dua rukun ini, penafikan dan penetapan. Menafikan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Jadi hakikat tauhid adalah syahadatu an la ilaha illallah. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini beberapa dalil, yaitu tiga dalil. Yang pertama dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana di dalam dalil-dalil ini akan dijelaskan kepada kita insyaallah ta'ala tentang kewajiban mendakwahkan tauhid, keutamaannya serta metode atau manhaj para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam berdakwah. Inilah dakwatu ahli sunnati wal jamaah, ad-da'watu salafiyah, yaitu dakwah yang mengajak kepada tauhid dan sunnah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berkata al-muallif rahimahullahu taala musannif kitab at-tauhid wa qaulullah taala dan firman Allah subhanahu wa taala kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Di dalam surat Yusuf ayat ke 108 Allah subhanahu wa taala berfirman kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, yakni di atas ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid, yaitu bab dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Annal musannif rahimahullah, bahwasannya penyusun kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, lamma zakara fil abwab as-sadiqah, tatkala beliau telah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya, at-tauhid wa fadlah, tentang tauhid dan keutamaannya, wa ma yujibul khawfa min diddih, dan kewajiban untuk takut dari lawan dari tauhid itu, yaitu syirik. Dzakara fi hadzal bab, maka beliau menyebutkan di bab ini, annahu la yanbaghi liman arafa dzalik, bahwasannya tidak pantas bagi orang yang sudah mengetahui hal itu, ayaqtasir ala nafsih, untuk mencukupkan diri pada dirinya sendiri. Iya, untuk mencukupkan pada dirinya sendiri, yakni dia tidak mengajarkannya. Kalau dia sudah tahu keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan, tidaklah patut dia hanya mengetahui sendiri, bal yajibu alaihi ayyadu ilallahi ta'ala, akan tetapi wajib atasnya untuk mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik, kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana ini merupakan jalannya para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Inilah yang ditekankan oleh Syekh. Kalau kita sudah mengerti pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan, untuk benar-benar berusaha mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga setelah kita mengamalkannya dengan baik, tidaklah patut bagi kita untuk berdiam diri, tidak berusaha untuk mendakwahkan tauhid, tidak memperjuangkannya, tidak menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Itu kewajiban kita. Kalau kita sudah tahu pentingnya tauhid dan bahaya syirik, maka ingat, kita punya kewajiban untuk mengajarkan tauhid dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Baik. Beliau masuk di dalam penjelasan kosakata. Ad-du'a'u di sini maknanya adalah ay da'watun nas, mendakwahi manusia, ila syahadati an la ilaha illallah, kepada syahadat la ilaha illallah, ay ila tauhidillah, Maksudnya adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah wal imani bihi dan beriman kepadanya, wa bima ja'at bihi rusuluhu dan apa yang dibawa oleh para rasulnya, mimma huwa madlulu hadhihi syahada, yang merupakan penunjukkan atau kandungan dari syahadat ini. Maka inilah yang dimaksud dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah, dakwah kepada tauhid. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, yang dimaksud dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah atau dakwah kepada tauhid adalah mendakwahkan seluruh ajaran agama ini. Itu masuk, termasuk di dalamnya. Karena hakikatnya, kalau kita perhatikan, seluruh agama ini adalah tauhid. Seluruh isi Al-Quran dan Sunnah adalah tauhid. Silahkan diperhatikan dan direnungkan bagian-bagian dari agama ini. Semuanya tauhid. Seluruh dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah tauhid. Sebab Al-Quran dan Sunnah itu berbicara tentang 5 perkara. Tidak keluar dari itu. Yang pertama adalah berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, pengenalan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini isi Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar dari 5 pembicaraan. Pertama, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tentang af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Tentang kebesaran dan keagungannya. Ini adalah tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Yang kedua, Al-Quran was sunnah mengajak untuk beribadah kepada Allah. Setelah diperkenalkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap nama-namanya dan sifat-sifatnya yang terkandung kepadanya keagungan dan kebesarannya serta kesuciannya, ketinggiannya. Kemudian disusul dengan yang kedua, ajakan untuk beribadah kepadanya. Ini tauhidul uluhiyah. Ini isi Al-Quran dan Sunnah yang kedua. Yang ketiga adalah berbicara tentang hukum-hukum yang harus kita amalkan. Apakah perintah yang harus kita kerjakan ataukah larangan yang harus kita tinggalkan. Ini namanya mukammilatut tauhid, penyempurna-penyempurna tauhid. Tidak akan sempurna tauhid tanpa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat adalah kisah tentang pengikut para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan bagaimana akibat yang baik yang Allah berikan kepada mereka, yaitu kenikmatan berupa hidayah di dunia dan surga di akhirat kelak. Ini adalah kisah ahlu tauhid. Ini kandungan Al-Quran wa sunnah yang keempat. Kisah ahlu tauhid. Taib. Kemudian yang kelima, Al-Quran wa sunnah mengabarkan kepada kita kisah tentang musuh dan penentang para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Dan bagaimana akibat yang buruk yang Allah timpakan kepada mereka berupa kesesatan di dunia dan azab di akhirat kelak. Maka ini adalah kisah para penentang tauhid. Sudah, 5 ini aja. Secara garis besar, isi Al-Quran was sunnah. Yang pertama, tauhidur rububiyah dan asma was sifat. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Yang ketiga, hukum-hukum untuk menyempurnakan tauhid. Yang keempat, kisah orang-orang yang bertauhid. Yang kelima, kisah para penentang tauhid. Inilah isi Al-Quran wa Sunnah, kesimpulannya berbicara tentang Tauhid. Maka yang dimaksud berdakwah kepada Tauhid adalah mendakwahkan seluruh agama ini. Dan yang paling utama, dakwah kepada Tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Jadi ini merupakan dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dakwah yang mulia. Baik. Qala kul, firman Allah Subhanahu wa taala kul, katakanlah. Al-khitab lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Iya. Hadhihi, inilah ayat dakwatul lati adu ilaiha, yaitu dakwah yang aku serukan. Wat tariqatul lati ana alaiha, dan jalan yang aku berada di atasnya. Yakni Allah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia, inilah jalan yang beliau serukan dan beliau berjalan di atasnya. Maksudnya agar mereka mengikuti beliau. Iya. Sabili, tariqati wa da'wati. Sabili itu maknanya jalanku dan dakwahku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, ila tauhidillah, maknanya untuk mentauhidkan Allah. La ila haddin min hududid dunya, bukan mengajak kepada satu bentuk dari perkara duniawi. Wala ila riasatin, tidak pula mengajak kepada kepemimpinan. Maksudnya agar beliau berkuasa. Wala ila hizbiyatin, dan tidak pula kepada fanatisme golongan, yakni golongan tertentu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengajak kepada Allah. Di sini ada tanbih, peringatan bagi kita untuk ikhlas di dalam berdakwah. Orang yang berdakwah itu dia murnikan dakwahnya hanya karena Allah, dan dia mengajak hanya kepada Allah. Karena hakikatnya orang yang berdakwah itu ada dua kemungkinan. Apakah dia berdakwah kepada Allah atau berdakwah kepada selain Allah? Berdakwah kepada selain Allah itu macam-macam bentuknya. Syekh di sini memperingatkan tiga bentuk. Yang pertama, dakwah kepada dunia. Maksudnya dia berdakwah agar dia bisa meraih keuntungan duniawi. Dia bisa kaya raya dengannya. Na'udzubillah. Yang kedua, agar dia bisa menjadi pemimpin. Dan ini banyak terjadi ya. Pingin jadi dai kondang, kelak kalau bisa, kalau mencalonkan diri banyak yang milih. Iya. Ini diantara bentuknya. Supaya dia diagungkan, dia dimuliakan, dan diangkat menjadi pemimpin. Bahkan belum juga dia berkuasa sebagai pemerintah yang sah, kadang-kadang dia sudah merasa sebagai pemimpin. Sehingga kalau apa keinginannya tidak diikuti oleh orang yang dia dakwahi, maka dia akan marah. Bukan hanya marah, dia akan memboikot, dan dia akan menuduh dengan tuduhan macam-macam. Apakah tuduhan telah menyimpang dari manhaj yang hak, ataupun tuduhan-tuduhan yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Dakwah kepada riasah, dakwah kepada kepemimpinan. Dia ingin dianggap sebagai pemimpin. Belum pula dia dianggap sebagai pemimpin yang sah, berkuasa, dia sudah berlagak sebagai pemimpin. Iya, ini bahaya. Ini peringatan. Bukan pula kepada hizbiyah, kepada kekelompokan, kepada grup, kepada partai, kepada organisasi. Bukan seperti itu dakwah. Tetapi benar-benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Baik. Ala basiratin. Di atas basirah. Maknanya adalah. Ala ilmin bidhalik. Di atas ilmu tentang itu. Wa burhanin aqli wa syar'i. Dan juga. Burhan. Bukti. Baik secara aqli. Maupun. Syar'i, secara akal maupun syariat. Wal basiratul ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Dan basirah adalah pengenalan atau ilmu yang dengannya seseorang itu dapat membedakan antara hak dan batil. Ini makna basirah. Basirah itu adalah ilmu. Dan dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-basiratu a'la darajatil ilm. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang tertinggi. Tingkatan ilmu yang tertinggi. Makanya dikatakan basirah dari kata al-basar, penglihatan. Jadi begitu yakinnya dia, bukan hanya dia mengetahui, tetapi disertai dengan keyakinan. Saking kuatnya keyakinannya, sampai seakan-akan dia melihat apa yang telah dia yakini tersebut. Makanya, orang yang agamanya dibangun di atas dasar ilmu dan keyakinan, dia akan dapat meraih tingkatan agama yang tertinggi, yaitu al-ihsan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Apa yang dimaksud melihat di sini? Apakah melihat dengan mata kepala? Bukan. Tetapi melihat dengan mata hati. Dengan apa? Dengan ilmu dan keyakinan. Itu adalah gambaran syiddatul yaqin. Kuatnya keyakinan. Sehingga seakan-akan dia melihat apa yang dia yakini tersebut. Karena kuatnya. Inilah pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang hamba. Dan inilah yang dituntut dari seorang da'i. Bukan sekedar ilmu. Tetapi basirah, ilmu yang betul-betul dia yakini kebenarannya. Dia pahami dengan baik. Dan telah dia amalkan. Inilah yang dimaksud dengan basirah. Ini yang dituntut dari setiap orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi enggak sembarang dakwah itu. Baik. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, ay amana bi wa saddaqani. Maksudnya adalah yang beriman kepadaku dan membenarkan aku. Yahtamilu annahu atfun 'ala ad-dhamiril marfu' fi ad'u. Bisa jadi makna wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti aku itu digandengkan pada domir marfu di kata ad'u. Fayakunul makna, sehingga maknanya adalah ana ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, wa manittaba'ani kadzalik. Demikian pula orang yang mengikuti aku yad'u ilallahi ala basirah, mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ini kemungkinan makna yang pertama. Wa yahtamilu an yakuna atfan 'ala ad-dhamiril munfasil ana. Dan bisa jadi ana wa man ittaba'ani itu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, digandengkan pada dhamir munfasil ana. Kata ana itu namanya domir munfasil. Fayakunul makna, sehingga maknanya adalah ana wa atba'i ala basirah. Aku dan pengikutku di atas ilmu. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita ada dua kemungkinan makna. Makna pertama, aku dan pengikutku sama-sama mengajak kepada Allah di atas ilmu. Atau makna yang kedua, aku dan pengikutku di atas ilmu. Wa tahqiq, dan yang benar adalah annal atfa yatadammanul ma'nayain, bahwasanya penggandengan atof di dalam ayat ini mengandung atau mencakup dua makna itu sekaligus. Fa'atba'uhu hum ahlul basirah adda'una ilallahi, maka para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang memiliki al-basirah, ilmu dan keyakinan, adda'una ilallahi ta'ala, yang selalu mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, barang siapa yang ingin dimasukkan ke dalam golongan atba', para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus memiliki dua sifat ini. Yang pertama ilmu, yang kedua dia mengajak kepada ilmu tersebut. Jadi walaupun dia sudah berilmu, dia seorang alim, dia menghafal banyak dalil, tetapi kalau dia belum mengajak kepada ilmu tersebut, berdakwah kepada Allah, maka dia belum dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dakwah itu penting sekali. Seseorang itu tidak dianggap sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mengajak kepada Allah, mengajarkan ilmunya. Walhamdulillah, cara-cara berdakwah atau metode-metode dakwah, uslub dakwah itu banyak sekali. Apakah bisa kita sampaikan secara langsung melalui ucapan, ataukah tulisan, ataukah dengan contoh dan teladan? Ini semua bagian dari dakwah. Terlebih lagi, masya Allah, di masa kita ini, Allah memberikan kita kemudahan dengan adanya berbagai macam fasilitas. Maka fasilitas-fasilitas ini kita gunakan untuk berdakwah. Apakah internet dengan berbagai macam perangkatnya, ataupun media-media lainnya, kita gunakan untuk menyampaikan dakwah. Jangan disia-siakan. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Demikian pula, kita menjadi sebab seseorang itu mendapatkan dakwah atau menerima dakwah, itu pun bagian dari dakwah. Misalkan kita mengadakan majelis ilmu, atau kita mengajak saudara kita untuk menghadiri majelis ilmu, itu pun sama, bagian dari dakwah. Makanya di dalam hadis Jibril, hadis yang kedua pada Arba'in Nawawiyah, itu diistilahkan hadis Jibril, riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Jibril datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda kiamat. Jibril datang bertanya. Apakah Jibril enggak tahu jawabannya? Dia sudah tahu. Bahkan beliau yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Beliau sendiri yang mengajarkan. Setelah Allah mengajarkan kepadanya, kemudian ia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia datang untuk bertanya. Setelah beliau pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadis, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Yang tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal siapa yang mengajar? Yang mengajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Jibril yang menjadi sebab karena dia yang bertanya. Maka orang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan walaupun tidak langsung, dia dianggap sebagai yang mendakwahi mereka. Iya. Jadi subhanallah, lapangan-lapangan untuk berdakwah itu banyak. Kalau kita manfaatkan dengan baik, masya Allah, kita akan meraih kebaikan yang sangat banyak sekali. Namun sayang sekali, kebanyakan manusia menyia-nyiakan, bahkan yang sudah mengerti hakikat dakwah, pentingnya dakwah, menyia-nyiakan. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka lebih memilih kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat, menyibukkan umat dengan berbagai macam permasalahan, menyibukkan umat dengan berbagai macam fitnah-fitnah, perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Baik. Wa subhanallahi, dan subhanallah maknanya adalah wa unazzihullah wa uqaddisuhu an yakuna lahu syarikun fi mulkihi aw ma'budun bihaqqin siwahu. Subhanallah itu artinya apa? Aku menyucikan Allah. Aku menganggap Allah subhanahu wa ta'ala itu bersih, suci, murni dari syarik, sekutu, pada kekuasaannya, yakni dalam rububiyahnya. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya. Allah sendiri yang berkuasa. Berkuasa dalam mencipta dan dalam mengatur, dalam memberi rezeki, dalam menghidupkan dan mematikan. Au ma'budun bihaqqin siwah. Dan aku menyucikannya dari sesembahan yang hak selain dia. Yakni dalam uluhiyah. Kita yakini Allah tidak ada sekutu baginya. Dia satu-satunya sesembahan yang hak. Itu makna subhanallah. Makanya subhanallah adalah termasuk zikir yang sangat agung. Dan zikir yang sangat Allah cintai. Disebutkan dalam banyak dalil, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani habibatani ila ar-rahmani thaqilatani fil mizani. Dua kalimat ringan di lisan, mudah diucapkan, namun sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, dan sangat berat di dalam timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah, kalimat yang ringan di lisan namun dicintai oleh Allah dan berat di timbangan. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung tauhid, terkandung amalan yang besar. Artinya, orang yang membacanya bukan sekedar dia baca dan lewat begitu saja di lisannya tanpa dia renungkan maknanya, tanpa dia pahami dengan baik. Iya. Mestilah dia renungkan, dia pahami, dia agungkan, dia muliakan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia berzikir kepadanya. Dan lebih penting daripada itu, dia amalkan dalam kehidupannya. Yaitu dia murnikan Allah di dalam tauhidur rububiyah maupun dalam tauhidul uluhiyah. Baik. Demikian makna kosakata yang ada di dalam ayat ini. Yang berikutnya, qala rahimahullah wa hafizah, al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna ayat ini secara global. Ya'murullahu rasulahu, Allah memerintahkan rasulnya. Ini menunjukkan kepada kita betapapun tinggi kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap saja beliau adalah makhluk yang diperintah oleh Allah. Kedudukannya tidak sama dengan Allah. Ayukhbiran nasa, untuk mengabarkan kepada manusia. Ini tugas Rasul, mengabarkan apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang kepada manusia. Antariqatihi wa sunnatihi, Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengabarkan kepada manusia tentang jalannya dan sunnahnya. Jalan yang beliau tempuh dan sunnah yang beliau amalkan. Annaha da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Bahwa jalan dan sunnah beliau itu adalah dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Inilah setinggi-tingginya sunnah. Iya. Nah, sunnah dalam pengertian syariat. Apa sunnah dalam pengertian syariat? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari beliau, akidah maupun amalan. Keyakinan maupun amalan zahir. Ini makna sunnah secara hakiki. Ini sunnah yang kita bicarakan. Iya. Maka setinggi-tingginya sunnah adalah tauhid. Maka sunnah beliau di sini adalah dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Di atas ilmu, keyakinan dan bukti. Yakni bukti dari Al-Qur'an was sunnah. Maka inilah kandungan terpenting di dalam ayat ini. Pengabaran kepada kita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah kepada la ilaha illallah. Tetapi bukan sembarang dakwah. Namun dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu, keyakinan dan hujjah. Kemudian wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi. Dan setiap orang yang mengikutinya juga mesti berdakwah kepada apa yang ia dakwahkan. Kalau mengaku pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus mendakwahi manusia kepada dakwah beliau. Ala ilmin wa yaqinin wa burhanin, juga di atas ilmu, keyakinan dan bukti. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'anisy-syariki lahu fi mulkihi. Dan bahwasannya beliau dan para pengikutnya senantiasa menyucikan Allah dari sekutu di dalam kekuasaannya, yakni dalam rububiyahnya. Wa anisy-syariki lahu fi ibadatihi, dan dari sekutu baginya di dalam ibadah kepadanya. Allah tidak boleh dipersekutukan baik di dalam rububiyah maupun dalam uluhiyah. Wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qaribin. Dan beliau berlepas diri dari orang yang menyekutukannya meskipun kerabatnya terdekat. Inilah makna global kandungan ayat ini. Subhanallah, terkandung di dalamnya ajaran-ajaran Islam yang sangat penting sekali. Munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab, yaitu bab dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Anna Allah dzakara fiha tariqat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini jalan atau metode Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Hiya da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaih. Yaitu dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah di atas ilmu dengan apa yang mereka serukan kepadanya. Inilah metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara garis besarnya. Pertama, mengajak kepada Allah, artinya ikhlas. Yang kedua, dakwahnya di atas ilmu. Ini dua prinsip yang tidak boleh lepas di dalam dakwah. Dua prinsip terpenting di dalam dakwah. Al-ikhlas wal-ilm. Keikhlasan dan ilmu. Kapan hilang salah satunya, akan rusak dakwah. Dan rahasianya, kenapa disebutkan dua prinsip ini? Padahal kalau kita baca, para ulama menjelaskan tentang sifat-sifat seorang da'i, atau sifat-sifat dakwah Ahlus Sunnah itu banyak. Namun yang terpenting adalah keikhlasan dan ilmu. Dan ini sebetulnya sudah mencakup seluruh karakter dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ditekankan dua hal ini? Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, "Li'anna aktsara ma yufsidu ad-da'wah adamul ikhlas atau adamul ilm." Karena kebanyakan yang merusak dakwah itu adalah tidak adanya keikhlasan atau tidak adanya ilmu. Jadi orang yang berdakwah tanpa dibekali dua hal ini, dia bukannya berbuat kebaikan atau perbaikan. Tetapi yang dia lakukan adalah kerusakan dan perusakan. Ini yang terjadi. Kita melihat seakan-akan Masya Allah, dia berdakwah kepada Allah, bahkan selalu memberi label dakwahnya sebagai dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, dakwah Islamiyah. Tetapi hakikatnya apa? Yang terjadi dia malah merusak. Dia membuat orang lari dari tauhid, lari dari sunnah, tidak memahami hakikat tauhid, tidak memahami hakikat sunnah. Dia menghancurkan dakwah Ahlus Sunnah, dia mencerai-beraikan persatuan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan berbagai macam kerusakan yang lainnya. Atau dia merusak hubungan dengan pemerintah atau dengan kaum muslimin secara umum dan berbagai macam kerusakan lainnya. Sebabnya apa? Hanya dua kemungkinan. Apakah karena tidak ikhlas ataukah karena tidak berdasar dengan ilmu? Dua kemungkinan itu saja. Rusaknya suatu dakwah, dua kemungkinan itu saja. Oleh karena itu, hendaklah yang pertama selalu kita luruskan, kita perhatikan adalah keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu, mengamalkannya maupun mendakwahkannya. Iya. Murnikan niat kita. Kapan kita dapati dia mulai melenceng, luruskan kembali, perbaiki. Kemudian yang kedua, senantiasa kita melandaskan setiap dakwah kita di atas ilmu dan bimbingan para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Ini peringatan bagi kita. Fafiha, maka di dalam ayat ini, wujubu da'wati ila syahadati an la ilaha illallah alladhi huwa maudu'ul bab. Terdapat kewajiban berdakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah yang merupakan inti pembahasan bab ini. Jelas ya hubungan ayat dengan bab ini. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak kepada tauhid didasari oleh keikhlasan dan ilmu. Maka wajib bagi kita untuk juga berdakwah kepada tauhid di atas ilmu, karena itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Baik. Ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, anna ad-da'wata ila syahadati an la ilaha illallah huwa tariqatul rasul alaihi salatu wassalam wa atba'ihi. Bahwasannya dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah, yaitu dakwah kepada tauhid, dakwah kepada agama yang mulia ini, merupakan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Kalau begitu, inilah sebaik-baiknya jalan. Inilah seutamanya tugas seorang hamba di muka bumi ini. Betapa tidak? Ini adalah tugas hamba Allah yang paling mulia, yang paling Allah cintai, dan kita diperintahkan untuk ittiba kepadanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Fussilat ayat ke 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk kaum muslimin. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah kabarkan kepada kita sebaik-baiknya ucapan adalah orang yang mengajak kepada Allah. Sementara di sisi lain kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik maka harusnya diam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik itu banyak. Apakah zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim dan lain sebagainya. Ternyata kata Allah, perkataan yang terbaik itu adalah da'a ilallah, man da'a ilallah, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baik ucapan. Karena di situ sudah terkandung zikir, juga terkandung Al-Qur'an. Orang yang mengajak kepada Allah sama artinya dia berzikir kepada Allah. Bahkan terkandung mengingatkan manusia agar berzikir kepada Allah. Dan tatkala dia menyampaikan Al-Qur'an, dia menyampaikan dalam bentuk yang terbaik, yaitu memahamkan manusia terhadap Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini adalah jalan terbaik dalam kehidupan seorang hamba. Maka jadilah para da'i, da'iyah, laki-laki dan wanita yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lebih daripada itu, banyak sekali keutamaan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah amalan yang tidak terputus. Kita pahami bersama, kita semuanya menyadari kehidupan di dunia kita, di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat sekali. Waktu kita untuk berbekal itu sangat singkat sekali. Sementara perjalanan kita adalah perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, kita butuh perbekalan yang cukup. Namun sayang sekali waktu kita untuk berbekal dan kemampuan kita untuk mengumpulkannya sangat sedikit sekali. Maka, dengan adanya dakwah ini, amalan berdakwah kepada Allah, Allah berikan kita peluang untuk memperbanyak bekal. Kenapa? Sebab, subhanallah, di antara keutamaan kita berdakwah mengajarkan agama yang mulia ini, kebaikan yang akan kita dapatkan, bekal untuk menghadap Allah yang akan kita dapatkan, itu tidak akan terputus meskipun kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Iya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ila min thalathin." Apabila mati anak Adam terputus amalannya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salihin yad'u lahu. Apakah sedekah jariah, ataukah ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang sahih, yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, terutama ilmu tentang Tauhid, yang kita mendapatkan manfaat darinya, yaitu kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajak kepada tauhid was sunnah, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan dalam hadis yang lain, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa mencontohkan yang baik di dalam Islam. Jadi, kadang-kadang dia sekedar mencontohkan dengan perbuatannya. Tidak harus selalu dia ucapkan, dia contohkan dengan perbuatan yang baik. Kemudian dia diikuti oleh orang, maka dia mendapatkan pahalanya sendiri. Dan pahala setiap orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makanya pahala Rasulullah SAW dan para sahabatnya luar biasa. Berapa banyak orang yang masuk Islam sampai hari ini, semuanya itu mengalirkan pahala kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, karena mereka yang berjasa mengajarkan Islam kepada umat ini. Iya. Jadi keutamanya luar biasa. Dan masih banyak tentunya keutamaan-keutamaan yang lain, mudah-mudahan bisa kita sebutkan juga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyah ay yakuna 'aliman bima yad'u ilayhi. 'Aliman bima yanha 'anhu. Bahwasanya wajib bagi setiap da'i, setiap yang mengajak kepada Allah, untuk memiliki ilmu terhadap apa yang ia dakwahkan atau apa yang ia larang. Dua hal. Dakwah itu kan dua hal, perintah dan larangan. Sebelum dia memerintahkan sesuatu, dia sudah harus memiliki ilmu tentang itu, bahwa sesuatu itu memang adalah perintah Allah. Sebelum dia melarang sesuatu, dia yakin pasti, bukan sekedar dia mengira-ngira, yakin. Dia sudah mengetahui ilmunya dan dia yakin bahwa itu memang Allah larang, barulah dia serukan larangannya. Dan ini adalah wajib bagi setiap da'i. Dan ulama menyebutkan, ilmu yang dibutuhkan seorang da'i itu ada tiga hal. Ada tiga macam ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu bima yad'u ilaih. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Apa itu? Islam itu sendiri. Tauhid was-sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ilmu yang harus dia miliki. Dan haram hukumnya, termasuk dosa yang sangat besar, dan dihukumi sebagai pendusta apabila seorang berani berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Apakah ilmu Al-Quran atau As-Sunnah? Iya. Dan inilah penyebab munculnya berbagai macam kesesatan. Tatkala ada orang-orang yang berani berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh dalil, oleh ilmu Al-Quran was-sunnah. Iya. Ini yang pertama yang mesti diperhatikan. Bahwa apa yang kita sampaikan harus kita yakin. Itu adalah sesuatu berdasarkan dalil. Dan syaitan menginginkan kita untuk berbicara agama tanpa ilmu. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu hanyalah memerintahkan kalian kepada kejelekan, kekejian, dan berkata atas Allah yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Apa artinya berkata atas Allah yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya? Artinya adalah seorang yang berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang hukum-hukumnya, tentang syariatnya, tentang halal dan haram tanpa dalil. Itu maknanya. Singkatnya, berbicara agama tanpa ilmu. Dan Allah menghukumi orang ini sebagai pendusta, walaupun dia tidak memaksudkan untuk berdusta. Hati-hati. Allah telah mengingatkan, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadziba. Janganlah kalian mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram untuk membuat-buat kedustaan atas Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Maka Allah namakan pendusta. Iya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kullu man takallama fid dini bighairi ilmin fahuwa kadhibun wa in lam yata'ammad al-kadhib. Siapa saja yang berbicara di dalam agama Allah tanpa ilmu, maka dia pendusta, meskipun dia tidak bermaksud berdusta. Iya. Dianggap sebagai pendusta. Termasuk dianggap pendusta kalau seorang berani menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia tahu itu bukan ucapan Nabi, bukan pula perbuatan beliau ataupun penetapan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi dakwah itu bukan hanya modal semangat. Ada sebagian orang dia tahu itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi demi dakwahnya, demi melariskan dakwahnya, atau kadang dia punya maksud baik agar orang itu lebih termotivasi untuk taat, namun yang dia sampaikan hadis-hadis palsu. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, siapkan tempat duduknya di neraka. Bagaimana kalau dia masih ragu? Ini benar enggak hadis Nabi? Jangan-jangan cuman karangan penulis kitab ini yang dia ambil sembarangan dari berbagai macam kitab. Itu pun sama. Kalau dia berani menyampaikannya, maka dia pendusta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia itu masih ragu, hadis ini dusta. Dia belum benar-benar yakin. Tetapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Ada segolongan orang bahkan menganggap mereka adalah muballighin atau jamaah yang melakukan tabligh dengan bermodalkan hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis palsu mereka sampaikan kepada umat. Dan subhanallah, semangat dakwah mereka luar biasa. Bahkan mereka rela untuk menempuh perjalanan yang jauh, meninggalkan keluarga demi untuk dakwah. Sayang sekali, hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu, pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka sesat, lagi menyesatkan. Iya. Jadi harus pastikan itu adalah kalamullah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam, barulah kita berani atau boleh menyampaikannya. Ini yang pertama. Dan ini perlu betul-betul ditekankan, karena kalau tidak, orang yang tadinya niat berdakwah dengan ikhlas namun tanpa didasari oleh ilmu ini, akhirnya apa? Dia bukannya membuat perbaikan, malah merusak. Iya. Jadi harus paham. Sebagaimana kita juga harus paham, bukan berarti kita sudah mengetahui dalil Al-Quran wa Sunnah, lalu kita dibolehkan seenaknya menafsirkan atau berkomentar, oh makna ayat ini seperti ini dan seperti itu, makna hadis ini begini dan begitu. Menurut hemat saya, menurut pengamatan saya, menurut analisa saya, ini tidak dibenarkan. Tetapi harus kita pahami dalil itu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf. Kalau sekarang apa yang terjadi? Orang yang baru kemarin taubat, diberikan semangat untuk dakwah, tahu 1-2 ayat, 1-2 hadis, kemudian dia mulai menafsirkan sesuai kemauannya sendiri, pemahamannya sendiri. Iya. Bahkan yang tadinya dukun, pesulap, atau untuk menipu manusia mereka namakan sebagai mentalis, Padahal hakikatnya dia dukun. Tiba-tiba sudah didaulat menjadi ustadz untuk mengisi ceramah-ceramah. Pada akhirnya apa? Dia mulai menafsirkan satu ayat atau satu hadis dengan pemahamannya sendiri, maka dia pun sesat, lagi menyesatkan. Ini yang terjadi, bahaya sekali, bahaya besar. Iya. Maka inilah ilmu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang mengajak kepada Allah. Al-ilmu bima yadu'a ilaih. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Baik. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u. Ilmu tentang kondisi orang yang dia dakwahi. Keadaan orang yang dia dakwahi. Bagaimana tingkat pemikirannya? Atau kebudayaannya? Yakni adatnya sehari-hari. Agamanya. Pemikirannya, syubhatnya. Harus dipahami. Iya. Sebagaimana insyaAllah ta'ala dalilnya akan datang pada dalil yang kedua. Iya. Sampai dijelaskan para ulama, seorang itu dalam mengenal objek dakwahnya harus mengerti apa syubhatnya, sehingga dia siapkan jawaban. Enggak sembarang berdakwah itu, betul-betul didasari dengan ilmu. Baik. Ini yang kedua. Dalilnya insyaallah taala akan datang pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bis-sabilil mawsil ila al-maqsud. Ilmu tentang jalan yang akan menyampaikan kepada dakwahnya, yakni metode berdakwah. Dan secara garis besar bisa kita jelaskan ilmu yang terkait dengan kondisi orang yang didakwahi dan metode dakwah kepada masing-masing orang sesuai dengan keadaannya, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini terkait dengan ilmu yang kedua dan ketiga yang wajib dimiliki oleh setiap hamba yang berdakwah kepada Allah. Keadaan orang yang didakwahi dan bagaimana jalan atau metode untuk mendakwahinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maratibud dakwah, tingkatan-tingkatan dakwah, di mana Allah menjadikan tingkatan dakwah itu tiga tingkatan sesuai dengan orang yang didakwahi. Yang pertama adalah imma ayyakuna taliban lil haq muhibban lahu mu'assiran lahu ala ghairihi. Bisa jadi orang yang kita dakwahi itu adalah pencari kebenaran, mencintainya, lebih mengutamakannya atas selainnya. Idza arafahu, apabila dia sudah benar-benar memahami kebenaran tersebut. Maka orang seperti ini didakwahi dengan hikmah, yaitu dengan kelembutan, dengan penyampaian ilmu tanpa harus dengan mau'idzah hasanah atau dengan jidal. Baik. Jadi dalam ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat ke-125. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, mau'idzah hasanah, nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Allah sebutkan di sini 3 tingkatan. Yang pertama, menghadapi pencari kebenaran. Kita lihat orangnya, masya Allah, semangat sekali belajar. Iya, senang sekali ketika disampaikan ilmu kepadanya. Iya, dan dia lebih mengutamakan kebenaran itu apabila dia sudah mengetahuinya. Maka disampaikan ilmu kepadanya dengan hikmah, dengan kelembutan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyakuna mustaghilan bididdil haqq. Lakin law 'arafahu atharahu wattaba'ahu. Orang yang masih ada kesibukannya untuk menentang kebenaran. Tetapi kalau dia sudah mengetahui kebenaran itu, dia pun mengutamakan kebenaran itu dan mengikutinya. Iya. Orang ini masya Allah, kalau dia sudah paham betul, dia akan ikut. Cuman kadang kalau disampaikan, dia masih ada penentangan. Iya. Atau masih ada syubhat. Maka berpindah pada tingkatan kedua, yaitu dengan al-mau'idzatul hasanah, nasihat yang baik. Seperti apa bentuknya? Yaitu dengan at-targhib wa tarhib. Adanya targhib dan tarhib. Targhib yaitu motivasi. Ayat-ayat yang berbicara tentang surga misalkan, tentang pahala, ataupun hadis-hadis tentangnya. Tarhib, ancaman. Yaitu ancaman dari Al-Quran wa Sunnah. Sampaikan kepadanya, ingatkan dia. Iya. Ini yang kedua. Kalau yang pertama kan gak perlu. Gak perlu diancam-ancam segala kan. Cukup disampaikan, sudah selesai. Dia mengerti dan dia ikuti. Baik. Ini yang kedua, masih perlu diingatkan dengan ancaman Allah, atau sebaliknya dengan surga yang Allah janjikan. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyakuna mu'anidan mu'aridan. Bisa jadi orang yang kita dakwahi itu menentang serta berpaling. Maka bagaimana menghadapi orang seperti ini? Itulah dihadapi dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Debat dengan cara yang terbaik. Dengan apa? Dengan ilmu, bukan debat kusir. Dengan ilmu dan dengan adab yang baik dalam berbicara. Bukan adab yang jelek, bukan kata-kata kasar, apalagi kata-kata kotor. Seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang yang berdakwah di internet. Iya. Terjebak dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor kepada saudaranya sendiri, ataupun kepada orang kafir. Sehingga orang yang mau didakwahi itu, sudah gak mau lagi ikut kebenaran. Iya. Maka, inilah tiga bentuk manusia harus sesuaikan bagaimana metode menghadapi mereka. Iya. Dan juga ada bentuk yang keempat, yaitu menghadapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyesatkan, sudah didakwahi tidak mau taubat, masih tetap menyesatkan, maka terkadang dibolehkan untuk mentahdir, mengingatkan umat dari bahayanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim? Wa kullahum fi anfusihim qawlan balighah. Ucapkan kepada mereka ucapan yang membekas di dalam jiwa-jiwa mereka. Iya. Ini empat tingkatan. Ini secara garis besarnya. Baik. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, at-tanbih alal ikhlas fid da'wah. Peringatan untuk ikhlas di dalam berdakwah. Bi an la yakuna lid da'iyah maqsadun siwa wajhillah. Yaitu hendaklah seseorang yang berdakwah tidak ada maksud kecuali wajah Allah. La yaqsidu bidzalika tahsila malin. Ia tidak memaksudkan dengan dakwahnya itu untuk meraih harta. Au ri'asatin atau kepemimpinan. Au madhin minan nas atau pujian manusia. Au da'watin ila hizbin au madhhabin ataupun dakwah kepada hizib, kepada kelompok tertentu untuk membesarkan kelompoknya, untuk memperbanyak pengikutnya, atau kepada mazhab tertentu selain daripada mazhabus salaf atau hizbullah ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Ini subhanallah peringatan yang agung terkandung di dalam ayat ini. Di bagian awal ayat maupun di bagian akhir. Di bagian awal yaitu peringatan tentang dakwah adalah kepada Allah. Di bagian akhir peringatan untuk menyucikan Allah. Dua-duanya terkandung keikhlasan. Bahwa dakwah itu mengajak kepada Allah. Tidak ada maksud lain. Tidak untuk meraih harta, agar menumpuk harta kekayaannya, sehingga dakwahnya harus dipasang tarif. Kalau tarifnya tidak sesuai, dia tidak berdakwah. Na'udzubillah. Tidak pula kepada kepemimpinan, membentuk suatu kepemimpinan di dalam dakwah, sehingga menjadi bagaikan sebuah pemerintahan atau kerajaan. Siapa yang menyelisihi perintah ustadz besarnya atau pemimpin yang dia anggap memimpin dakwahnya, maka dia menancapkan permusuhan kepadanya. Siapa yang setia dengan ustadz besarnya, dengan gurunya, atau yang dia anggap pemimpin, maka dia menancapkan al-wala kepadanya. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Baik. Ini merusak dakwah. Merusak dakwah karena apa? Tidak ikhlas. Ataupun karena kebodohan. Ini berkumpul dua-duanya. Orang yang berdakwah kepada kepemimpinan. Iya. Ini tidak ikhlas dan kebodohan. Dua-duanya terkandung padanya. Au madhin minan nas atau mengharapkan pujian manusia. Atau dakwah kepada kelompok tertentu. Dia bikin grup, bikin partai, bikin organisasi, lalu mengajak manusia kepadanya, bukan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang terjadi di banyak orang-orang yang berdakwah. Apakah mereka sadar atau tidak sadar? Bukan lagi dakwahnya kepada Allah, tapi dakwah kepada kelompok. Iya. Sehingga kalau seseorang mengikuti dakwah mereka, yakni bergabung dengan kelompok atau organisasi mereka, maka mereka lebih cinta kepadanya. Tetapi walaupun dia seorang ahlus sunnah, iya, karena tidak mengikuti kelompok mereka, kurang kecintaannya kepadanya, bahkan memusuhinya. Dan kelompok ini bisa macam-macam ya, bisa bentuknya organisasi, ormas, partai, ataupun misalkan komunitas pendengar radio tertentu, komunitas anggota media tertentu. Iya. Kalau dianggap bukan bagiannya, mereka kurang cinta kepadanya atau bahkan memusuhi. Ini ciri-ciri dakwah kepada hizbiyah, fanatisme golongan. Ataupun mazhab tertentu, yaitu pendapat tertentu yang berseberangan dengan mazhabus salaf atau manhajus salaf, Al-Quran wa sunnah sesuai pemahaman salaf. Maka dakwah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, annal basirata faridatun. Bahwasannya ilmu di dalam dakwah, al-basirah, adalah kewajiban. Lianna tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Sebab meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah. Dan tidak mungkin terrealisasikan ittiba' kepada beliau kecuali dengan basirah. Wa hiya al ilmu wal yaqin. Dan basirah itu adalah ilmu dan keyakinan, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar pengetahuan, tetapi harus disertai dengan keyakinan yang kuat. Itu namanya al-basirah. Berarti wajib kita menuntut ilmu. dan meyakini apa yang sudah kita pelajari dari Al-Quran was Sunnah. Baik. Pelajaran yang kelima, husnul tauhid, kebaikan tauhid. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita betapa bagusnya tauhid. Li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Sebab tauhid itu adalah penyucian terhadap Allah. Yakni kita anggap Allah itu suci, tidak pantas dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Sebagaimana pelajaran yang keenam, kubuhu syirk. Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya kesyirikan. Sebab kesyirikan itu adalah cercaan bagi Allah, perendahan, penghinaan bagi Allah. Sebab ketika seorang menyekutukan Allah, maka dia menyamakan Allah dengan makhluk yang rendah, kan begitu? Menyekutukan Allah itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena selain Allah adalah makhluk. Menyekutukan Allah adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan baginya. Maka itu adalah penghinaan kepada Allah. Walaupun orang yang melakukannya bermaksud memuliakan Allah. Misalkan, orang yang berdoa kepada para wali. Dengan anggapan apa? Allah kan maha tinggi. Saya harus meninggikan Allah. Saya makhluk yang banyak dosa. Saya makhluk yang hina. Saya enggak pantas berdoa langsung kepada Allah. Karena Allah maha suci, Allah maha besar, Allah maha tinggi. Maka saya perlu perantara. Ini kelihatannya bagus kan? Padahal hakikatnya dia sudah menghinakan Allah, bukan menyucikan Allah. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk. Karena berdoa itu adalah hak khusus bagi Allah. Kapan kita berdoa kepada makhluk, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Dan juga dia samakan Allah dari sisi lain dengan makhluknya. Yaitu Allah seakan-akan lemah kalau begitu. Seperti seorang raja di dunia yang perlu perantara, perlu pembantu-pembantu untuk mendengarkan keluhan-keluhan atau permohonan-permohonan rakyatnya. Iya. Maka syirik itu, walaupun seorang bermaksud memuliakan Allah, hakikatnya dia merendahkan dan meremehkan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama qadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an yaqbadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih." Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maka Allah katakan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Kaum musyrikin tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ini ayat yang penting sekali. InsyaAllah ta'ala akan datang pembahasannya di bab akhir. Baik. Jadi, hakikat kesyirikan itu, kenapa sangat dibenci oleh Allah? Dia adalah perendahan dan peremehan terhadap Allah. Pelajaran yang ketujuh, yang terakhir. Wujub ibtidaul muslim anil musyrikin. Wajibnya seorang muslim menjauhi kaum musyrikin. La yasiru minhum fi syai'in. Ia tidak bergabung dengan mereka dalam satu perkara apapun. Fala yakfi annahu la yusyrik. Maka tidak cukup baginya bahwa ia tidak menyekutukan Allah, tetapi dia juga harus menjauhi kaum musyrikin. Taib. InsyaAllah ta'ala perincian pelajaran yang ketujuh ini tentang wajibnya berlepas diri dari kaum musyrikin akan datang insyaAllah ta'ala pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya atau bab yang setelah ini. Pada bab yang setelah ini ada ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wajibnya menjauhi kaum musyrikin, berlepas diri dari mereka, tidak bersatu dengan mereka, tidak tinggal bersama mereka, tidak mencintai mereka, tidak mendukung mereka, maka tidak cukup seorang itu tidak menyekutukan Allah, tetapi benar-benar juga harus berlepas diri dari kaum musyrikin. Walhamdulillah, inilah penjelasan Syekh Shalal Fauzan terhadap ayat yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ada seorang motivator terkenal di negeri ini yang dalam ceramah-ceramahnya sering sekali menyebut atau menukil ayat-ayat dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak pernah menyebutkan bahwa perkataannya tersebut bersumber dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang mendengar ceramahnya berpikir bahwa itu perkataan si motivator tersebut. Bagaimana hukumnya perbuatan seperti ini dan bagaimana hukumnya dengan para pendengar ceramah-ceramahnya? Kalau dia menyampaikan sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terhadap Al-Quran was Sunnah, dan dia menyampaikan secara makna, secara makna, iya, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Tetapi yang jadi masalah, pertama, kalau dia sampaikan secara lafaz, secara lafaz, persis seperti yang disebutkan di dalam ayat atau persis seperti yang disebutkan dalam sunnah, maka hendaklah dia katakan ini ucapan Allah dan ucapan Rasul dan ini termasuk kebaikan. Makanya ulama mengatakan di antara keutamaan ahlul hadis, tatkala mereka menyebutkan hadis, selalu mereka bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu. Demikian pula ketika kita menyebut kata Allah, kita memuliakan Allah, memujinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka minimal baginya hilang keutamaan ini. Iya. Kemudian tidak benar, tidak dibenarkan baginya untuk memberikan kesan seakan-akan itu adalah ucapannya, padahal itu adalah ucapan Allah dan Rasulnya. Itu kalau dia sampaikan secara lafaz. Iya. Tapi kalau dia hanya sampaikan secara makna, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala, asalkan dengan sesuai dengan pemahaman yang benar. Taib. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, yang lebih parah lagi, kalau dia menafsirkan sendiri makna-makna dan kandungan ayat tersebut tidak sesuai dengan yang dipahami oleh salaf. Iya. Jadi kalau ada dua hal ini, maka ini bukan yang pantas didengarkan. Taib. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan metode tadabbur Al-Quran tanpa disebutkan dalil-dalil atau hadis yang mendukungnya dan asbabun nuzulnya? Apakah menurut Ustaz sebaiknya saya berhenti atau keluar dari kegiatan itu atau tetap ikut kegiatan tersebut? Mohon penjelasannya. Baik. Sebaiknya berhenti dan keluar. Ini termasuk metode yang salah di dalam mentadabburi Al-Quran. Tadabbur Al-Quran tidak akan lepas dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata para ulama, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Quran itu lebih membutuhkan as-sunnah dibanding sunnah kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena seringkali di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan secara global. Adapun maknanya secara detail itu di dalam as-sunnah. Iya. Bahkan banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam as-sunnah, apa yang belum disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Jadi enggak akan lepas. Ini metode yang benar. Ya, silakan baca untuk memperdalam mukaddimah tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana memahami Al-Qur'an? Tadabbur itu kan intinya memahami Al-Qur'an. Iya. Merenungkan makna-makna dan kandungan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yakni satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dan ini sedikit ya. Sedikit dalam Al-Quran. Yang kedua, yang terbanyak, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau tidak didapatkan dalam sunnah, maka Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Iya. Kalau tidak juga ada dalam ucapan para sahabat, ucapan tabi'in. Kalau tidak ada ucapan tabi'in, barulah dikembalikan kepada bahasa Arab. Jadi ini yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Dia menguasai Al-Quran, dia mengerti hadis, dia tahu ucapan para sahabat, dia mengerti ucapan tabi'in, dan dia tahu bahasa Arab. Jadi enggak sembarang ini berbicara tentang Al-Quran. Maka ini menunjukkan, ini termasuk metode yang salah di dalam mentadaburi Al-Quranul Karim dan dapat menyesatkan, maka saya sarankan untuk tidak mengikutinya. Taib. Saya pernah mendengar seorang ustaz berkata punya basirah yang tinggi sehingga bisa melihat malaikat. Kalau tidak salah, beliau ustaz tapi ahli filsafat atau sufi. Apakah benar atau mungkin seorang yang basirahnya tinggi bisa melihat malaikat? Ya. Ini tidak benar ya. Itu bukan basirah namanya. Itu namanya kebodohan. Ya. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan tidak bisa dilihat oleh manusia. Kecuali dia menyamar atau dia merubah bentuknya jadi manusia seperti Jibril alaihissalam yang datang kepada para nabi dan para sahabat. Iya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan malaikat terlihat dalam bentuk asli itu hanyalah kepada para nabi dan rasul. Iya. Seperti Jibril menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk asli, beliau memiliki 600 sayap dan sayapnya menutupi ufuk. Iya. Jadi ini tidak benar, tidak ada dalilnya seperti ini. Bukan itu makna basirah. Ya. Yang benar yang dia lihat adalah syaitan. Syaitan yang menipunya. Ya. Dan memang syaitan sering menipu orang-orang sufi. Jangankan mengaku sebagai malaikat. Mengaku Rasul dan mengaku Allah. Itu sering syaitan menipu orang-orang sufi seperti itu. Bukan itu namanya basirah. Basirah itu adalah dalil Al-Quran was sunnah yang diyakini oleh seseorang dengan keyakinan yang kuat. Itu namanya basirah. Adapun ini permainan syaitan. Iya. Dan yang namanya filsafat atau sufiyah itu bukan ajaran Islam, itu bid'ah mengada-ada di dalam agama yang mengantarkan kepada kekufuran. Baik. Ahlus Sunnah mengajarkan untuk patuh serta tidak memberontak kepada ulil amri atau pemimpin dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Namun ada artikel di eramuslim.com, tulisan Ihsan Tanjung, yang mengajak kita untuk membenci kepada pemerintah saat ini karena dianggap fasik dan tidak menjalankan sistem kekhalifahan seperti yang disyariatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebencian tersebut berdasarkan hadis Nabi dari Sahih Al-Bukhari. Jika kita tidak membenci, akan menanggung akibat di akhirat. Bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Kebencian seperti apa yang harus kita miliki sesuai dengan hadis Rasul tersebut? Baik. Bagus kalau disebutkan hadisnya. Baik. Ini era Muslim dan nama yang disebutkan di sini memang sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi bahwa ini adalah webnya Ikhwanul Muslimin, kelompok Ikhwanul Muslimin yang memang memiliki pemikiran Khawarij, bukan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di dalam mensikapi pemerintah Muslim. Iya. Ini yang pertama. Ini sudah dimaklumi. Web ini adalah webnya Ikhwanul Muslimin. Demikian pula dai yang disebutkan di sini. Iya, termasuk pengagum tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Said Kutub dan yang lainnya yang memang berpemahaman Khawarij, penentangan terhadap pemerintah Muslim. Iya. Baik. Adapun membenci pelaku kemaksiatan, maka dalam membenci manusia itu ada tiga tingkatan. Pertama, pelaku syirik. Ini kita benci sepenuhnya. Yang kedua, seorang mukmin, para nabi dan rasul dan pengikutnya. Ini kita cinta sepenuhnya. Dan ada yang kita benci di satu sisi dan kita cinta di sisi yang lain. Yaitu seorang mukmin yang melakukan maksiat, dosa-dosa besar, kebid'ahan. Iya. Seperti itu. Siapapun dia, apakah dia pemerintah atau rakyat, kalau dia fasik, pelaku dosa besar atau ahlul bid'ah, di satu sisi kita benci, di sisi lain kita cinta karena dia muslim. Baik. Tapi itu bukan berarti kemudian kita menentang atau memberontak atau tidak patuh di dalam perintahnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini apa namanya, kesamaran, syubhat yang menimpa mereka karena kebodohan dan tidak berpegang teguh dengan manhajus salaf. Iya. Tidak melazimkan kita membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang penguasa, lalu kita memberontak kepadanya. Itu tidak harus seperti itu, tidak lazim. Iya. Mereka tidak bisa memisahkan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian. Dari kalangan kalian siapa? Kalian muslim. Selama dia masih muslim, taati. Taati dalam hal apa? Dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Nabi SAW bersabda, innama ta'atil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Ya. Wajib untuk tetap taat. Bahkan Nabi SAW telah berpesan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba, seorang budak. Iya. Wajib untuk kita taat. Dan disebutkan sebagian ulama, ta'ammara, dia memimpin kalian dengan cara paksa maksudnya. Sehingga dia berhasil memimpin kalian tetap. Berarti apa? Fasikan yang dia lakukan. Kefasikan yang dia lakukan. Memimpin dengan cara paksa, memberontak. Dia tadinya memberontak, tapi kalau dia sudah berhasil memimpin, Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Iya. Tentunya, selama perkara itu dalam kebaikan. Dan Nabi SAW bahkan mengabarkan kepada kita akan munculnya para pemimpin seperti ini. Bahkan lebih kejam lagi. وَسَيَكُونُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ. Akan ada para pemimpin di mana hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Tapi apa kata Rasul SAW? Isma'u wa ati'u. Tetap dengar dan taat. Mau pilih mana? Perintah Rasul atau seruan orang-orang khawarij tersebut? Ini jelas sekali. Iya. Tetap dengar dan taat. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa in duriba zahruk, wa in ukhidha maluk. Meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil. Subhanallah, tetap wajib kamu dengar dan taat. Masya Allah. Ini tuntunan Nabi SAW. Iya. Dan haram hukumnya memberontak selama dia masih muslim. Baik. Dan saya memiliki beberapa tulisan perincian tentang masalah ini, bisa dibaca insyaallah taala. Mohon nasihatnya, apakah masih tetap wajib yang pengurus masjidnya sama imamnya melakukan haul ke kuburan orang soleh, sementara di kampung saya masjid cuman itu. Kalau Anda yang bertanya seorang wanita, maka yang paling afdal adalah sholat di rumah. Iya, jangan ke masjid. Dan mereka, pengurus masjid, dibedakan dengan imam. Kalau mereka, kalau dia imam masjid dan dia melakukan syirik, haul ke kuburan dan melakukan syirik, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Ya, seperti dia meminta kepada penghuni kubur atau menjadikan penghuni kubur itu sebagai perantara dalam berdoa, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Iya. Tapi kalau dia hanya pengurus biasa, bukan imam, maka tidak apa-apa sholat di situ. Baik. Adapun kalau dia hanya sekedar haul, maka itu bid'ah. Iya. Dia tidak sampai meminta atau mencari berkah dari kuburannya, maka itu bid'ah. Tidak sampai pada kesyirikan, boleh sholat di belakangnya. Baik. Apa kira-kira doa orang yang membaca buku primbon itu dikabulkan? Contoh, jangan nikah tanggal sekian dikarenakan keburukan ini dan kejelekan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ta'allaka syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan dia kepadanya. Yani Allah tidak akan menolongnya. Iya. Dan ini termasuk kategori syirik. Insyaallah taala akan datang bab yang menjelaskan tentang ini. Ini termasuk kategori tatayur. Iya, yang namanya primbon itu atau apa namanya? Yang Cina itu, Pak. Feng Shui. Nah, itu termasuk kategori tatayur. Baik. Ini termasuk kategori syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. "Wa ma minna illa walakinallahu yudhibuhu bitawakkul." Tidaklah dari kita kecuali merasa takut sihir, kecuali merasa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Iya, hilangkan dengan tawakal kepada Allah. Iya. Siapa yang bergantung kepada tanggal baik dan tanggal buruk ini, maka Allah akan biarkan kepadanya, Allah tidak akan menolongnya. Bagaimana hukumnya berbisnis dengan kaum musyrikin? Mubah. Selama transaksinya tidak bertentangan dengan syariat. Hukumnya mubah. Selama transaksinya tidak bertentangan dengan syariat. Nabi SAW berjual beli, bahkan gadai menggadai, hutang piutang dengan orang-orang Yahudi. Iya. Tetapi tidak mengandung riba atau apa namanya pelanggaran syariah yang lainnya. Hanya saja, kalau misalkan kita mau beli barang, ada toko muslim, ada toko musyrik. Pelayanannya sama, barangnya sama, harganya sama. Maka tidaklah pantas kita membeli kepada si musyrik tersebut. Iya. Tidak pantas. Kita beli kepada yang muslim. Bagaimana hukumnya orang-orang muslim yang mengikuti acara tahun baru yang baru saja berlalu? Tasyabbuh. Menyerupai orang-orang kafir termasuk dosa besar. Dan termasuk mengada-ada dalam agama. Ini dua hal minimal dosa besar yang mereka lakukan. Menyerupai kaum musyrikin dan bid'ah dalam agama. Iya. Sebab agama sudah menentukan hari perayaan itu hanya ada dua ditambah satu lagi menjadi tiga, yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Usbu atau hari Jumat. Siapa yang menambahnya berarti dia mengada-ada di dalam agama. Iya. Belum lagi kalau disertai dengan pemborosan seperti bakar uang. Ya. Bakar uang, Pak, bukan bakar petasan. Bakar uang. Iya. Hakikatnya bakar uang itu. Bakar petasan. Terus petasannya juga mengganggu orang. Nauzubillah. Ini kedzaliman. Ya. Pemborosan dan kedzaliman. Iya. Belum lagi membahayakan orang. Nauzubillah. Dosanya besar sekali. Belum lagi nauzubillah hubungan terlarang antara laki-laki dan wanita, bercampur baur. Ini semuanya adalah kemaksiatan. Namun tidak sampai pada kekufuran. Baik. Baik. Kita berdakwah harus dengan ilmu. Bagaimanakah korelasinya dengan hadis yang mengatakan sampaikanlah walau satu ayat. Baik. Hadis itu jelas. Sampaikan walau satu ayat. Berarti apa yang dia sampaikan? Ayat kan? Ilmu itu namanya. Berarti benar-benar hadis ini menguatkan. Ya. Hadis ini justru menguatkan berdakwah itu harus dengan ilmu. Sampaikan walau satu ayat. Ini mengandung dua hal. Persis seperti pembahasan kita. Pertama, kalau kita sudah tahu wajib kita sampaikan. Yang kedua, yang kita sampaikan adalah ayat. Yakni ilmu. Iya. Apakah ayat ataupun sunnah. Dan pemahaman yang benar. Baik. Gak ada pertentangannya, justru menguatkan. Yang kita sampaikan adalah ayat. Jadi betul-betul yang kita sampaikan adalah ilmu. Iya. Jadi walaupun sedikit, yang penting kita sampaikan benar sesuai ilmu, itulah dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Daripada kita banyak memberi nasihat, banyak berdakwah, tapi tidak berdasarkan ilmu, itu namanya penyesatan. Bukanlah dakwah. Baik. Walhamdulillah. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.